Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, setelah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan secara ringkas guru-guru beliau yang beliau jumpai di berbagai negeri, kemudian beliau masuk di inti pembahasan. Hanya saja saya ingin ingatkan tadi terkait dengan pembahasan Thulathiyat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu kita sebutkan tadi memiliki 21 Thulathiyat. Itu ibarat digunakan oleh sebagian ulama 21 atau 22. Ibnu Hajar berkata lebih 22. Tapi saya lihat di buku-buku yang menguraikan secara terperinci jumlah Thulathiyat yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan jumlahnya 22. Semua jumlahnya 22. Di Sunan At-Tirmidzi ada 1 thulatsi. Dan di Sunan Ibnu Majah ada 5. Tapi semua thulatsiat di selain Bukhari dan Muslim ada kelemahan. Di Ibnu Majah 5 semuanya lemah dari jalan yang sama. Dan di Sunan At-Tirmidzi juga dhaif pada jalan At-Tirmidzi, walaupun kandungan haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Baik, kita kembali ke pembahasan Al-Bukhari rahimahullah. Jadi setelah menyebutkan dari guru-guru beliau seluruhnya, Al-Bukhari berkata, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya." Ini kita beri judul nukilan kesepakatan. Ya. Kata Al-Bukhari, saya tidak melihat seorang pun di antara ulama-ulama tersebut berselisih dalam perkara-perkara berikut ini. Dan ini kita petik darinya 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, keteguhan di atas akidah yang benar. Iya. Dan ini dari pokok pelajaran yang kita petik dari para ulama as-salaf. Ya, luar biasa dari seluruh guru Al-Bukhari, jumlahnya lebih dari 1000 itu, tidak ada yang silam pendapat dalam 10 pembahasan yang akan beliau jelaskan. Ada 10 pembahasan yang akan beliau terangkan. Dan itu tidak ada silam pendapat. Iya. Jadi kalau dipikir, dari mana Al-Bukhari memastikan dari para gurunya tersebut bahwa mereka tidak berselisih? Maka ini hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Al-Bukhari memang mendengar dari guru, mengambil dari guru, guru mengajarkannya langsung. Dan kemungkinan yang kedua, Al-Bukhari yang bertanya, apa pendapatmu tentang iman misalnya? Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Dan gurunya menjawab, dia sebutkan semua pendapatnya. Dan ternyata tidak ada yang berselisih. Iya. Dan dari sini kita petik bagaimana keteguhan mereka di atas pembahasan akidah. Jadi luar biasa ya. Kita baca 1, 2, 3 kitab saja, itu sudah memberikan faedah luar biasa. Anggap sekarang kita baca akidah Imam Al-Bukhari. Disebutkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalam Allah, bukan makhluk. Besoknya kita baca di akidah Imam Ahmad. Imam Ahmad juga sebutkan hal yang sama. Besoknya lagi kita baca ke akidah Ali bin Al-Madini. Juga hal yang sama. Besoknya lagi kita baca ke akidah Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi. Mereka sebutkan hal yang sama. Kira-kira ini menambah keyakinan atau tidak? Menambah keyakinan. Iya. Apalagi kalau dia mengambil dari 1000 guru lebih. Kira-kira bagaimana keyakinan dan keteguhannya? Dan ini menunjukkan kepada kita dalamnya ilmu para as-salaf terdahulu. Iya. Kita yang paling giat belajar pun di masa ini, kalau di masa mereka orang masih main-main belajar. Di masa mereka. Karena itu perhatian. Perhatikan dari keberadaan mereka dan keseriusan mereka di dalam mempelajari akidah as-salaf ini. Kalau riwayat hadis, belum tentu semua riwayat hadis seperti ini sepakat. Sebab hadis mungkin saja hadis A didengarkan oleh seorang guru. Guru yang lainnya tidak tahu hadis itu. Dia punya riwayat yang lainnya. Beda hadisnya. Tapi di pembahasan akidah luar biasa. Semuanya apa? Semuanya sama. Iya. Dan ini menggambarkan kepada kita keteguhan umat itu dahulu. Di atas pembahasan akidah. Karena itu hal yang seperti ini dari akidah yang diterangkan, akidah yang masyhur, terkenal di kalangan as-salaf. Beda dengan kita sekarang ini. Sebagian pembahasan akidah di masa ini, kalau ada yang menyebutkan, misalnya ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Sekarang kalau ada yang menyebut itu, bisa-bisa dianggap sebagai penjilat penguasa. Antek-antek pemerintah. Iya. Dan ini dari keanehan. Padahal orang-orang yang berucap itu orang-orang yang belajar. Mengaku dirinya apa? Belajar. Ya, tapi macam-macam. Ada yang belajar, tapi belajarnya apa namanya, tidak benar cara belajarnya, atau hanya mencari ijazah saja. Dan sebagiannya memang ya belajarnya bukan di negeri Islam, belajarnya di negeri kafir, sebagaimana kebanyakan isi perguruan tinggi Islam sekarang ini. Beasiswanya masya Allah, lanjutkan S2, S3, tapi bukan ke negeri kaum muslimin, ke negeri-negeri orang-orang kafir. Iya. Maka bisa digambarkan bagaimana lemahnya akidah itu. Berbeda dengan Imam Al-Bukhari dan para ulama di masa beliau. Pembahasan akidah dimaklumi. Pembahasan agama dimaklumi, diambil dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memang menguasai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian di sini juga kita ambil pembahasan bahwa pokok-pokok keyakinan adalah hal yang disepakati oleh ulama. Pembahasan akidah itu ada yang disebut dengan nama pokok-pokok keyakinan, usul i'tiqad. Di pokok keyakinan tidak ada silam pendapat di kalangan ulama as-salaf. Bahkan tidak ada satu huruf pun mereka berselisih di pokok keyakinan. Tapi terkait dengan cabang-cabang pembahasan akidah, itu memang ada sedikit silam pendapat. Bukan banyak, sedikit. Dihitung beberapa jari pembahasan yang mereka silam pendapat. Contoh misalnya, apakah Nabi melihat Allah dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga? Silam pendapat. Jelas ya? Di kalangan as-salaf. Tapi itu masalah cabang. Sebab semuanya sepakat bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Tidak ada silam pendapat. Iya. Dan semuanya sepakat bahwa di dunia Allah tidak akan bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Semuanya sepakat. Hanya di cabang pembahasan dalam mimpi? Iya. Apakah bisa dilihat dalam mimpi dengan mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah melihatnya dengan mata kepalanya atau dalam keadaan tidur? Nah, itu saja terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi sedikit pembahasan. Iya. Adapun di dalam pokok keyakinan, nah ini tidak silam pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Dan dari sini seimbang seorang itu dengan mengetahui ilmu akidah, dia akan memahami manhaj ahli sunnah yang benar. Dia tahu dari pokok keyakinan yang mengeluarkan seorang dari salafiyah itu apa. Kalau dia meyakini begini, maka dia dianggap ahlul bidah, bukan salafi, bukan lagi ahli sunnah. Kalau dia berkeyakinan begini, maka dia keliru, tapi dia tetap salafi. Dari mana seorang mengukur itu? Itu ukurannya dengan mempelajari apa? Buku-buku akidah. Iya. Melihat dari pokok-pokok keyakinan. Menguasai dari pokok keyakinan itu apa, cabang keyakinan itu apa, agar supaya seorang seimbang di dalam memberikan hukum. Iya. Karena itu pembahasan-pembahasan menghukumi, misalnya ini ahlul bidah atau ini bukan, itu pembahasan agak berat, perlu dari ilmu. Iya. Selain daripada itu ada kaidah-kaidah kadang. Kaidah-kaidah berjalan di tengah para as-salaf. Hanya saja sebagian orang tidak memahami. Seperti misalnya kaidah bahwa pembahasan tahdir itu lebih luas dari pembahasan tabdi'. Itu dimaklumi. Orang yang ditahdir belum tentu dia ahlul bidah. Belum tentu dia ahlul bidah. Iya. Dan ini dimaklumi dari pembahasan as-salaf. Ibnu Umar tidak berbicara dengan anaknya. Dia tahdir anaknya. Iya. Tapi enggak ada sebutan bahwa anaknya dianggap sebagai apa? Ahlul bidah. Nah. Jelas ya? Tiga orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk diberi pelajaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak disebut bahwa mereka sebagai ahlul bidah. Maka ini pembahasan ada kaidah-kaidah di kalangan para ulama, bukan sembarangan. Karena itu mengherankan kalau seorang tidak menguasai dari akidah as-salaf, tidak pandai membedakan mana usul i'tiqad dan mana dari cabang-cabang pembahasan, mana dari pembahasan yang kalau ada mukhalif di situ dia dikeluarkan dari ahli sunnah, mana pembahasan kalau ada yang mukhalif di situ ya itu bisa mengarah kepada kekufuran. Itu ada hal-hal pembahasan-pembahasannya, dan inilah tugasnya seorang mempelajari ilmu akidah. Karena itu kalau dia benar akidahnya, kuat di atas akidah salaf, itu biasanya sudut pandangnya semakin luas, semakin detail. Iya, semakin detail. Dan inilah yang mewarnai para as-salaf rahmatullahi alaihim. Kadang keras antara sama mereka. Seperti Imamul Auza'i berdebat dalam masalah fikih dengan kawannya. Diajak mubahalah kawannya. Iya. Bayangkan dalam pembahasan apa? Pembahasan fikih diajak mubahalah. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada di antara mereka yang saling membid'ahkan satu antara yang lainnya. Tapi ada ketegasan. Iya. Maka hal-hal yang seperti ini, kaidah-kaidah berjalan di tengah para ulama. Ada etika di dalam berselisih. Ada kaidah-kaidah di dalam menghukumi kapan suatu itu dikatakan bid'ah atau bukan, kapan seorang dikatakan ahlul bidah atau bukan. Sebagaimana ada kaidah-kaidah dalam pengafiran. sebagaimana yang akan kita singgung nanti insyaallah taala. Baik. Jadi ini diantara faedah seorang itu mengenal dari pokok-pokok keyakinan. Iya. Dan pembahasan yang ketiga di sini tampak pentingnya uraian akidah Imam Al-Bukhari ini. Karena Al-Bukhari menukil kesepakatan ulama. Menukil ijma. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini, ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama yang beliau jumpai. Dan ternyata para imam yang lainnya menukil hal yang sama. Ya, ini pokok-pokok yang disebut oleh Al-Bukhari di sini dinukil pula oleh Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi. Dan beliau sebutkan itu adalah keyakinan yang kami dapati dari seluruh ulama di berbagai negeri. Ya, di berbagai negeri. Dan ini mereka hujjah nukilan-nukilannya. Ya. Menukilan ijma. Karena umat kalau telah bersepakat di atas sesuatu, maka kesepakatan umat adalah hujjah yang diterima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtabi'u ummati 'ala dhalalah." Sungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Dan kalau umat sudah bersepakat, tidak boleh menyelisihinya. Siapa yang menyelisihinya, maka hendaknya dia menuai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas bagi yang petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia di atas kesesatannya. Iya. Kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Jadi ini sisi penting nukilan Imam Al-Bukhari di sini. 10 pembahasan beliau akan sebutkan di sini. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Al-Bukhari terlalu ringkas? Hanya menyebut 10 saja. Ya. Itulah para ulama salaf ya. Mereka mendidik itu dengan hikmah, bijaksana. Karena itu pembahasan mereka beraneka ragam. Ada malah sebagian ulama hanya menyebut 5 pembahasan. Ya. Ada mewasiatkan 3 hal sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang yang bertanya kadang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang menyebut seperti itu. Ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir, "Man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Kata beliau, "Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wa baki ala khati'atik." Hendaknya lisanmu kamu jaga. Kamu tahan lisanmu. Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan hendaknya kamu tangisi dosa-dosamu. Disebut 3 saja jalan keselamatan. Apakah cuma 3 jalan keselamatan? Banyak jalan keselamatan. Tapi Nabi hanya sebut 3 hal. Bekal untuk orang yang bertanya. Pelajaran bagian lainnya. Mengingatkan. Iya. Dan ini hikmah di dalam memberikan pendidikan. Tidak mesti seorang ketika mendidik, ya, dia mengeluarkan semua yang dia miliki, seluruh pembahasan yang dia kuasai. Itu tidak cocok ya. Iya. Sebagaimana sebagian pembahasan kadang kalau diungkap cocoknya di kalangan para penuntut ilmu. Iya. Ada sebagian pembahasan orang umum juga supaya mengetahuinya. Ada pembahasan yang kadang uraian pendapat kurang dipahami. Kurang dipahami. Maka di sini pentingnya seorang mempelajari dari akidah as-salaf supaya dia mampu mentransfer ilmu itu kepada manusia dengan cara yang paling ringan. Karena uslub as-salaf itu adalah uslub yang paling baik di dalam menyampaikan ilmu. cara mereka adalah cara yang paling mudah dan sederhana di dalam menanamkan ilmu itu. Sini Al-Bukhari, ya, beliau tiap kali sebut pembahasan, beliau sebutkan ayat yang mendukung atau hadith yang mendukung atau athar dari as-salaf. Di 10 pembahasan yang beliau akan terangkan. Pembahasan yang pertama terkait dengan masalah keimanan. Iya, saya beri judul keyakinan seputar iman. Kata Al-Bukhari, an-nad-din qaulun wa amal. Dari hal yang disepakati oleh para ulama itu, yang tidak ada silang pendapat pada mereka, sesungguhnya agama adalah ucapan dan amalan. Mungkin ada yang bertanya, kok di judulnya keyakinan seputar iman, sedangkan di isinya agama adalah ucapan dan amalan? Ya, jawabannya bahwa ini nukilan di riwayat Al-Lalakai dan apa? Tarikh Dimashq. Tapi Ibnu Hajar di Fathul Bari beliau menukil dari Imamul Bukhari. Imamul Bukhari berkata, innal iman qaulun wa amal. Pakai lafaz iman. Iya. Dan memang tidak dibedakan antara dua ini, agama dan iman. Sebab iman dengan makna umumnya itulah agama seluruhnya. Itulah agama seluruhnya. Karena iman punya dua makna. Ya. Ada iman dengan makna umum, ada iman dengan makna apa? Makna khusus. Iman dengan makna umum, inilah yang dibahasakan oleh Al-Bukhari di sini. Iman dengan makna umum, dan itulah agama seluruhnya. Iya. Adapun iman dengan makna khusus, itu yang disebut di dalam hadis Jibril. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu Islam, maka beliau menjawab, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam dijawab. Ketika ditanya apa itu iman, kata Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dijawab dengan rukun iman yang 6. Jadi jawabannya khusus. 6 rukun iman ini bagian dari keimanan, pokok-pokok keimanan. Karena itu didefinisikan iman yang bermakna khusus oleh para ulama bahwa dia adalah hal yang terkait dengan keyakinan tetapi tanpa pembuktiannya secara zahir. Iya. Ada amalan zahir yang menunjukkan kebenaran apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kalau dia mengaku beriman, saya beriman, tapi tidak pernah sholat. Sama sekali tidak ada dari amalan kaum muslimin yang dia lakukan. Maka ini menunjukkan bahwa pengakuan keimanannya adalah kedustaan. Dia mengaku beriman tapi tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini tidak mukmin namanya. Jelas ya? Jadi harus ada dari amalan zahir yang mendukungnya. Karena itu Fir'aun tidak bermanfaat lagi ucapan keimanannya. Ketika dia berkata amantu annahu la ilaha illa apa namanya amantu illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Apa ayatnya di surah amantu bima taib amantu bima amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Baru dia beriman, saya beriman kepada apa yang Bani Israel beriman dengannya. Tidak bermanfaat lagi, tidak ada pembuktiannya selama dia hidup menunjukkan kebenarannya itu. Nyawa sudah sampai di mana? Di tenggorokannya, enggak bermanfaat lagi. Jelas sampai sini? Maka keimanan itu dari amalan hati, ada dari amalan zahir yang membenarkan amalan hatinya. Demikian pula sebaliknya, Islam itu adalah amalan zahir, tapi harus ada dari amalan hati yang membenarkan apa? Zahirnya. Jadi kalau dia berucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia solat ikut berjihad, tapi tidak ada keyakinan dalam hatinya, itu kaum munafikin. Yang disebut dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfari minan nar. Kaum munafikin dalam lapisan neraka yang paling bawah. Iya. Baik. Dan di sini Al-Bukhari membahasakan iman dengan definisi umumnya. Iya. Dan itulah agama seluruhnya. Kata beliau, an-nad-din qawlun wa amal. Ucapan dan amalan. Ucapan terbagi dua. Ada ucapan lisan, dan ada ucapan hati. Amalan juga terbagi dua. Ada amalan lisan, dan ada amalan hati. Iya. Ternyata hati ini yang paling banyak kerjaannya. Iya. Karena itu para ulama, sejumlah ulama mendefinisikan iman, dia sebut tiga. Nuktu bil lisan, wal i'tiqadu bil janan, wal amalu bil jawarihi wal arkan. Berucap dengan lisan, meyakini dengan hati, dan beramal dengan anggota tubuh. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Imam Al-Bukhari, bahwa iman ucapan dan apa? Amalan. Sama makna yang mereka inginkan. Iya. Karena itu kadang para salaf mendefinisikan sesuatu, zahirnya beda, tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Iya. Supaya dipahami bahwa tidak ada silam pendapat di kalangan para as-salaf bahwa keimanan itu mencakup tiga hal. Ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, dan ada yang terkait dengan apa? Anggota tubuh. Dan ada amalan terangkai dari tiga hal sekaligus dari keimanan. Semuanya disebut iman. Semuanya disebut sebagai keimanan. Dan amalan hati itu lebih diperhatikan. Iya. Karena kedudukannya lebih besar di dalam syariat. Tapi semuanya dari keyakinan, ucapan lisan, dan amalan anggota tubuh, semuanya adalah masuk di dalam penamaan iman. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Apa dalilnya? Imam Al-Bukhari berkata, wa dalilu dalika, atau wa dalika liqaulihi, liqaulillah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Serta agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dalika dinul qayyimah. Yang demikian itulah agama yang lurus. Ya. Sisi pendalilannya semua disebut agama, padahal pada apa yang disebutkan ada ibadah, ada keikhlasan, tauhid, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Dan ini semuanya ada yang dari keyakinan, ada yang dari amalan, ada yang dari ucapan. Tapi semuanya dianggap sebagai apa? Dinul qayyimah, bagian dari agama. Iya. Baik, saya detailkan ayat ya. Saya detailkan ayatnya. Wa ma umiru. Tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas perintah. Itulah mutaba'ah. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan adat istiadat, warisan leluhur dan nenek moyang. Bukan pula ijtihad, inspirasi, pemikiran manusia. Hemat saya, menurut saya. Tapi agama semuanya adalah apa? Dibangun di atas perintah. Wahyu. Perhatikan. Ini syarat mutaba'ah. Illa liya'budullah. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Didahulukan sebab ini pokok tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah. Mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan, disyaratkan ikhlas, dan ikhlas dari amalan hati. Keikhlasan dari amalan hati. Mukhlisina lahuddin, dia ikhlaskan agama, ketaatan kepada Allah. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Hanif itu, hunafa jama dari hanif. Hanif adalah orang yang condong di atas tauhid, lurus di atas tauhid. Dia tinggalkan dari apa? Dia tinggalkan kesyirikan. Ya, kata al-hanif itu asalnya kecondongan secara bahasa. Tapi maksudnya hanif, dia condong kepada tauhid, lurus di atas tauhid, dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan kesyirikan. Dan dari ayat ini dipetik oleh para ulama bahwa syarat diterimanya amalan ada berapa? Ada berapa syarat diterimanya amalan? Dua atau tiga? Ya, kalau dalam ayat disebut tiga ya. Yang pertama, wa ma umiru mutaba'ah. Yang kedua, mukhlisin lahuddin, ikhlas. Yang ketiga, hunafa, di orang yang bertauhid. Tiga syarat. Iya. Dan tiga syarat ini dianggap oleh sebagian ulama dua saja. Sebab bertauhid itu masuk ke dalam ikhlas. Dipandangkan sebagian ulama. Hanya saja yang membagi tiga itu lebih detail. Iya, lebih detail. Kenapa lebih detail? Saya beri bukti dengan satu kasus. Supaya dipahami bahwa yang membagi tiga itu lebih detail. Sekarang ada yang sholat asar. Dia masya Allah sholatnya ikhlas. Karena Allah. Menangis dia dalam sholat. Betul-betul mengharap ampunan Allah. Hah? Insya Allah keikhlasan. Apa namanya? Sangat tampak. Terus dia sholat dengan tuntunan Nabi SAW. Iya. Tidak ada pelanggarannya dalam sholat. Masya Allah. Sesuai sunnah. Berarti terpenuhi apa? Dua syarat. Ikhlas dan apa? Mutabah. Tapi orang ini, kerjanya tiap hari, minta hajatnya di kuburan. Datang penghuni kubur, minta hajat. Pelaku syirik akbar. Saya tanya, diterima sholat orang ini? Hah? Tidak diterima. Kalau begitu kita harus memberikan berapa? Tiga syarat. Iya. Dan tiga syarat ini disebut oleh Syekh Syuyukhina Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah di dalam Adwa al-Bayan. Di tafsir ayat di akhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Beliau sebutkan tiga syarat. Dan ini disebut juga oleh guru kami Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali. Ya, bahwa tiga syarat. Dan beliau tarjih di dalam beberapa bukunya. Nah, itu contoh yang saya berikan tadi, contoh dari beliau. Iya. Baik. Jadi ini tiga syarat diterimanya amalan. Jelas ya? Wa yuqimus sholata. Dan mereka menegakkan sholat. Sholat itu ada amalan lisannya. Ya, sebab lisan membaca zikir. Karena itu kalau ada yang sholat mulutnya tidak bergerak, itu tidak syah sholatnya. Iya. Tidak boleh ada orang sholat dia katakan baca dalam hati, tidak. Dikirnya itu dia ucapkan. Walaupun tidak bersuara, tapi bergerak mengucapkan. Ya. Tidak mesti bersuara, sebab suara kadar tambahan. Kadang boleh, kadang tidak boleh. Kalau dia berjamaah, tidak boleh dia jaharkan, mengganggu tangganya. Tapi lisan bergerak, itu syarat dalam ucapan, dalam sholat. Jelas ya? Dalam bacaan. Karena itu ingat ya, dari kesalahan umum orang yang sholat, dia diam saja, mulutnya tertutup, tidak apa? Tidak melafadzkan apa yang dia baca. Dan ini keliru. Iya. Kemudian di sholat itu ada yang gerakan badan. Dan yang terkait dengan hati. Terkait dengan kehusyukannya. Iya. Zakat, amalan badan dia serahkan dengan badannya, tapi disertai dengan apa? Hatinya yang ikhlas di dalam memberi, dia niatkan dengan zakat, dia niatkan sebagai zakat. Jadi terangkai dari yang disebut di sini, agama itu ada yang dari keyakinan, ada yang dari ucapan, dan ada yang dari amalan, ada yang terangkai semuanya. Dan ini semuanya ditutup di akhir ayat, wadhalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Iya. Ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quran yang serupa dengannya. Dan dari hadith Nabi SAW, saya beri contoh satu hadith. Hadith Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 hingga 79 cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Kata beliau, iman 73 sampai 79 cabang. Banyak kalau disebut semua. Tapi Nabi memberi 3 contoh yang mewakili cabang-cabang keimanan ini. Ini memberikan kepada kita faedah lain di pembahasan iman, bahwa iman itu ada cabang-cabangnya. Ada pokoknya, akarnya, dan ada cabang-cabangnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, alam tara ilal ladina. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Tidak akan kau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan. Kalimat tayyibah itu kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, dasarnya, akarnya kukuh menancap ke bumi. Wa far'uha fis sama, cabangnya naik ke langit. Nah, inilah cabang-cabang keimanan. Iya. Jadi keimanan itu banyak cabangnya. Ibarat pohon, kita lihat ya. Dari pohon itu banyak rantingnya, bercabang-cabang. Iya. Subhanallah. Jadi kalau dia pandai merawat pohon itu, maka akan semakin subur pohonnya. Kapan pohonnya pandai dia rawat dari hama, semakin baik pula pohon itu. Itulah keimanan. Perlu dirawat, disirami, dipupuki, dijaga dari penyakit-penyakit. Ya. Dipagari, dibentengi. Jangan dibiarkan pohon itu diserang oleh hama, dimasuki oleh penyakit, diserang oleh apa namanya, hewan-hewan yang bisa merusaknya. Nah, itu keimanan juga seperti itu. Dan ini perumpamaan indah diumpamakan dalam Al-Quran. Jadi banyak cabangnya. Dari cabang-cabang ini disebut oleh Nabi 3 contoh. Yang pertama, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Telah tadi kita sebut dari iman tadi apa? Ucapan. Yang paling bawahnya, tingkatan paling bawah, itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ucapan atau amalan? Amalan. Berarti ini mewakili amalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, rasa malu bagian dari iman. Rasa malu? Ucapan atau amalan? Ini keyakinan terkait dengan hati. Rasa malu itu tempatnya di hati, tapi ada pengaruhnya di badan. Jelas ya? Kalau tidak ada rasa malu di hatinya, tidak mungkin tampak di badannya. Kalau dia punya rasa malu, kadang wajahnya memerah, gerak-geriknya tampak dia malu. Nah, itu terlihat ada keimanan. Jelas ya? Baik. Jadi inilah hakikat iman, cakupan iman, dan dalil tentang cakupan iman tersebut. Iya. Dan iman itu bisa bertambah, bisa apa? Berkurang. Memang tidak disebut oleh Al-Bukhari di sini. Dan itu juga dari hal yang disepakati oleh para ulama. Karena di dalam pembahasan iman ada 5 hal yang disepakati. Yang pertama, iman itu kadang dengan keyakinan, dengan ucapan dan dengan amalan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Lima hal. Iya. Dan ini pembahasan bertambah dan berkurangnya iman, pembahasan yang panjang, perlu uraian dalil-dalil. Kemudian perlu dibahas apa sebab-sebab yang bisa menambah keimanan, apa sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanan. Tapi secara pokok ini keyakinan di kalangan ahli sunnah. Jelas ya? Penting keyakinan ini. Di tahap dasar itu dulu yang diyakini. Tahap selanjutnya mungkin perlu diberikan gambaran kenapa penting dipahami keyakinan tentang iman. Sebab keluar dari satu pokok saja, dia akan mencocoki dari ahlul bidah yang menyimpang di dalam masalah iman. Iya. Apakah dia akan mencocoki orang-orang murji'ah atau mencocoki orang-orang al-wa'idiyah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah? Kapan dia menyimpang dari pembahasan-pembahasan di seputar iman? Nah, ini pembahasan panjang ya. Dan kita di sini pertemuannya agak ringkas. Selesai masalah pertama yang dibahas oleh Al-Bukhari dari hal yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, kata beliau, ini keyakinan seputar Al-Quran. Kata beliau, "Anna Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk." Liqaulihi, sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Berdasarkan sebagaimana firman Allah Ta'ala. Iya. "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih." Akhir ayat akan disebutkan nanti. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Jadi perbaiki kata bersemayam ya. Ini oleh kawan-kawan hanya di copy paste dari apa namanya? Terjemahan. Iya. Jadi ada program terjemahan itu hanya di copy saja dari situ, belum diperbaiki terjemahannya. Dan ini tidak cocok diartikan bersemayam. Istiwa tidak cocok diartikan bersemayam. Saya akan terangkan nanti. Beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Demikian pula Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah-Nya. Iya. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Al-Bukhari ya, ini biasanya Al-Bukhari kalau beliau mau memberi keterangan pada sebuah hadis atau sebuah pembahasan, beliau ulangi dulu, beliau bawakan berkata Abu Abdullah Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Kemudian dia bawakan keterangannya. Yaitu cara para ulama terdahulu. Ya, disebut namanya. Kalau ulama kita belakangan, kadang dia pakai kata kultu, saya berkata. Untuk membedakan antara ucapan dia, penjelasan dia dengan penjelasan ulama yang dia nukil darinya. Iya. Berkata Al-Bukhari menjelaskan, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, ini Sufyan bin Uyainah Al-Makki, Abu Muhammad Al-Hilali. Fabayyana Allahu al-khalqa min al-amri. Allah telah membedakan antara penciptaan dengan perintah. Beda antara dua hal. Makhluk dengan perintah beda. Al-Quran perintah Allah. Beda dengan makhluk. Iya. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Karena Allah berfirman di akhir ayat, ketahuilah bahwa milik Allah penciptaan makhluk itu dan perintah. Ya, situ pakai waw, yang asal waw bermakna al-mughayarah, ada perbedaan. Jika dikatakan ja'a Muhammadun wa Zaidun, datang Muhammad dan Zaid. Pertanyaan, samakah Muhammad dan Zaid? Sama orangnya? Berbeda. Jadi adanya waw di situ menunjukkan Muhammad berbeda dengan apa? Zaid. Sama di sini, alalahul khalqu wal amr. Makhluk bukan perintah dan perintah bukan apa? Makhluk. Dal Quran dari apa? Dari perintah Allah. Hatta amrullahi fala tastajilu. Ya, dan seterusnya ayat disebutkan dari wahyu yang diturunkan itu disebut amrullah. Iya. Dal Quran dari ilmu Allah. Ilmu Allah bukan makhluk. Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Dibedakan antara pengajaran Al-Quran dan penciptaan manusia. Sebab ini dua hal yang berbeda. Jelas ya? Jadi pendalilan Al-Bukhari jelas sekali. Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah, bukan makhluk. Jelas ya? Itu akidah as-salaf. Mudah dipahami. Pendalilannya jernih. Iya. Terang sekali. Berbeda dengan akidah yang menyimpang. Karena itu ciri akidah yang menyimpang, semakin dipelajari semakin bingung. Ciri akidah yang menyimpang. Iya. Karena itu orang yang belajar ilmu akidah, semakin dia kuat dalam ilmu akidah, semakin mudah dia terangkan akidah itu. Iya. Sebab dia kuasai bahasa-bahasa as-salaf dalam menerangkan. Sehingga mudah dipahami. Dia menggambarkan akidah yang benar tersebut. Karena itu selalu kita mengulangi pentingnya untuk mempelajari dan mengulangi pembahasan akidah. Baik. Iya. Jadi inti pembahasan di sini Al-Bukhari menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah. Dan kalam itu sifat pembicaraan Allah. Allah disifatkan dengan sifat al-kalam. Iya. Ya Musa, inni istafaituka birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan risalahku kepadamu, engkau sangkat sebagai seorang rasul, dan dengan kalamku saya berbicara kepadamu. Kalam dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan Allah berbicara. Iya. Dan Allah firman wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dalam Al-Quran banyak ya. Qala Allah. Allah berfirman. Al-Qaul ucapan. Wa idh nada rabbuka Musa. Dan ketika Rabbmu memanggil nada, nida. Dan nada itu. Itu sepakat para ulama ahli bahasa bahwa nida. Itu semuanya dengan suara yang keras. Iya. Karena itu para ulama ahli sunnah sepakat bahwa kalam Allah itu pasti dengan huruf dan dengan suara. Allah bersuara, berbicara. Karena nida sepakat para ulama ahli bahasa itu adalah pembicaraan dengan suara yang keras. Dan dengan huruf, jelas alif lam mim itu apa? Alif huruf atau bukan? Huruf lam, huruf mim. Huruf. Dan itu disepakati oleh semua orang Arab. Apalagi telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, iya, sebagian ayat dengan huruf-huruf. Mauquf dari hadits Ibnu Mas'ud punya hukum marfu, iya, tentang siapa yang membaca Al-Quran satu kalimat dia dapat 10 pahala, satu huruf dia dapat 10 pahala. Kata beliau, la akul alif lam mim harfun, lakin alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Saya tidak katakan bahwa alif lam mim satu huruf, tapi ini tiga huruf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jelas ya? Jadi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Allah berbicara, disifatkan dengan sifat kalam. Iya. Jadi kalau dia adalah sifat Allah, tidak boleh dikatakan makhluk. Iya. Sekarang saya tanya, bolehkah mengatakan bahwa diri Allah adalah makhluk? Hah? Itu kekafiran yang nyata. Bolehkah ada yang berkata penglihatan Allah makhluk? Kekafiran yang nyata kalau ada yang mengatakan itu. Terus kalau ada yang mengatakan pembicaraan Allah makhluk? Sama saja, kekafiran yang nyata. Sebab pembahasan dia ucapkan pada sebagian sifat itu mirip dengan semua sifat yang lainnya. Itu kaidah di dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Jadi sifat kalam adalah dari sifat Allah yang agung. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Dan sifat pembicaraan Allah itu sudah lama. Iya. Selalu Allah memiliki sifat berbicara. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini ada pembahasannya ya. Cuman agak berat kalau saya bahasakan sekarang. Karena ini perlu uraian yang lain. Jadi, itu kalimat yang ingin saya ringkas dulu untuk kesempatan di saat ini. Jadi kalau Al-Quran adalah kalam Allah, bolehkah mengatakan kalam Allah itu makhluk? Bolehkah mengatakan Al-Quran makhluk? Enggak boleh. Karena itu sepakat para ulama, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir keluar dari apa? Keluar dari agama. Iya, itu dari hal yang membatalkan keislaman. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Imam Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, beliau bawakan 500 nama ulama yang mengatakan siapa yang berucap Al-Quran adalah makhluk itu adalah kafir. Sebagiannya dengan sanadnya, sebagiannya hanya disebut nama-namanya. Dan itu pun dia katakan, ini kalau saya kumpul lagi akan saya dapatkan lebih banyak daripada itu. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim dalam dunianya, laqad taqallada kufrahum 20 fi laqad taqallada kufrahum 50 fi ashri minal ulama'i fil buldani wallalaka'iyul imamu haka anhumu bal qad haka qablahu at-Tabarani. Kata beliau telah bersepakat dalam mengafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Imam Al-Lalakai menukil dari 500 orang ini. Dan sebelumnya telah dinukil oleh Imam At-Tabarani. Ya, disebutkan di dalam syarah Nunia bahwa At-Tabarani punya buku judulnya juga As-Sunnah. Di situ dia uraikan. Dan Imam Al-Dhahabi sendiri di Siyar Alamin Nubala ketika menyinggung masalah ini di sebagian biografi rawi, beliau mengatakan yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah itu hampir 1000 ulama. Ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan as-salaf. Iya. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Bukan makhluk. Kalimat bukan makhluk ini, ini secara nas tidak ada penggunanya dalam Al-Quran dan hadith. Tapi dia dipakai oleh as-salaf di bab bantahan. Memperjelas bantahan. Iya. Karena itu ada kalimat-kalimat dipakai oleh para ulama, itu penafian hanya membantah ahlul bid'ah. Bukan mereka memasukkannya dalam penetapan. Iya. Dan Al-Quran bukan makhluk. So, kalau dikatakan makhluk, ini konsekuensinya kekafiran semuanya. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, luar biasa. Berarti di antara diri Allah ada apa? Ada makhluk. Kalau pembicaraan itu makhluk, berarti keluar dari Allah makhluk-makhluk. Kan begitu? Iya. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Allah itu banyak. Sebab pembicaranya banyak. Kan begitu? Ya, konsekuensinya kekafiran kalau dihitung. Banyak sekali konsekuensi kekafiran dari ucapan yang batil ini. Apalagi kalau dilihat pada sisi dalil. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau singgah di sebuah tempat atau pagi dan sore membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya, kalamnya yang sempurna dari kejelekan makhluk. Jadi yang dikata kalam ini, sifat kalimat, kalam, itu adalah makhluk, berarti Nabi mengajarkan kepada kita kesyirikan. Karena kita berlindung dari makhluk, berlindung dengan makhluk dari makhluk, kan begitu? Iya. Dan ini kesyirikan. Karena itu konsekuensi ucapan orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, ini banyak sekali. Dan ini adalah ucapan kelompok Jahmiyah. Ya, kelompok Jahmiyah ini pengikut Al-Jahm bin Safwan. Orang yang pernah tidak sholat berapa puluh hari, gara-gara dia ragu Allah ada atau tidak ada. Ya. Dan dari orang ini terlahir berbagai pemikiran sesat dan diwarisi oleh banyak kelompok setelahnya. Karena itu kelompok Jahmiyah bertebaran di mana-mana. Ya. Ada pemikiran Jahmiyah di kelompok Mu'tazilah, di kelompok Asy'ariyah, di kelompok Maturidiyah, di kelompok Sufiyah. Ya. Ada pemikiran Jahmiyah di kelompok Mu'tazilah. Ada semua. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, lida ya, taqassamatit tawa'if qawluhu wa tawarathuhu irtadhi sahmani lam yanju turran min qawlihi siwa ahli al-hadith wa syi'atil rahmani. Karena itu kelompok-kelompok yang menyimpang setelah Jahmiyah itu saling membagi-bagi pemikiran Jahmiyah ini, seakan-akan membagi warisan yang berharga. Dan kata Ibnu Al-Qayyim, tidak ada satu kelompok menyimpan pun kecuali terjangkiti oleh pendapat Jahmiyah ini. Kecuali satu saja yang tidak kena, yaitu ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah yang merupakan kelompok Ar-Rahmat. Jelas ya? Maka dari situ tampak pentingnya seorang mengenal dari jalan as-salaf. Iya, dia kenal akidah yang benar, tapi dia kenal juga dari kelompok yang menyimpang supaya dia terhindar darinya. Jangan jatuh di dalam kesesatan mereka. Nah. Baik. Kemudian di sini tadi saya ingin singgung ketika penulis Al-Bukhari membawakan ayat dalil bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan sisi pendalilannya di akhir ayat. Tapi di tengah ayat ada pembahasan istiwa ya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ini pembahasan istiwa dari pembahasan besar juga. Cuman tidak dipoinkan oleh Al-Bukhari di sini. Dan dia dari awal-awal pembahasan akidah yang banyak terjadi penyimpangan di awal-awal umat ini. Khususnya di generasi setelah tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Muncul penyimpangan seputar masalah istiwa. Orang-orang Jahmiyah mengingkari Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Apa itu beristiwa? Nah, cocok diartikan dengan bersemayam. Bersemayam dalam bahasa Arab itu apa? Bersemayam dalam bahasa Indonesia, kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, itu ada makna duduk. Iya. Sedangkan ini istiwa, istiwa tidak ada makna duduk. Jelas ya? Kalau ingin menyebut duduk harus ada nas. Istiwa disebutkan empat makna oleh Ibnul Qayyim. Makna yang pertama al-ulu, bermakna ketinggian. Makna yang kedua al-irtifa, yang di atas. Makna yang ketiga as-sa'ud. As-sa'ud itu sesuatu yang paling tinggi di atas bumi, itu disebut sa'id. Jadi lapisan yang paling atas di atas bumi itu namanya sa'id. Jelas ya? Dan yang keempat istiqrar, tetap. Iya. Jadi empat makna. Tetap, paling tinggi, di atas, dan al-ulu. Iya. Ketinggian. Itu makna istiwa. Perhatikan, tidak ada makna duduk. Karena itu tidak cocok diartikan apa? Dengan bersemayam. Iya. Tidak cocok diartikan dengan bersemayam. Nah, ini dalam menerjemahkan memang rumit ya. Karena itu harus paham. Orang yang menerjemahkan Al-Quran, iya, itu disyaratkan syarat yang pertama, setelah dia memahami bahasa Arab, dia harus memahami akidah yang benar. Sebab kalau tidak, akan banyak sekali kesalahan terjemahan. Iya. Karena itu di banyak terjemahan, apalagi terjemahan Depak yang 2002, itu banyak sekali kekeliruan yang direvisi oleh siapa? Quraish Shihab dengan Said Aqil atau ada nama lain. Iya. Ini terjemahan diterjemah di atas madhab Asy'ariyah. Terjemahan yang paling bagus itu yang dicetak oleh Saudi Arabia, yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Profesor Hasbiah Siddiq dan kawan-kawan. Nah, itu lebih bagus terjemahannya. Mereka lebih berilmu daripada dua orang yang disebutkan tadi. Iya. Walaupun ada kekeliruan, tapi ya lebih mending daripada terjemahan dua orang itu tadi. Kalau dua orang itu tadi terang-terangan mentakwil dari ayat-ayat, sifat-sifat. Jelas ya? Baik. Karena itu pembahasan akidah itu membawa seorang untuk detail dan teliti. Dan ini dari sebab keteguhan dan istiqamah. Ketiga, dia terbiasa dengan pembahasan-pembahasan akidah, pembahasan-pembahasan keyakinan. Baik, selesai pembahasan tentang Al-Quran ini. Sudah kita tegaskan Al-Quran adalah kalamullah. Penetapan sifat kalam, saya sudah singgung, dan Al-Quran bukan makhluk. Ini tiga poin pembahasan. Kemudian juga telah kita singgung dalil bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Ini ringkasan dari pembahasan yang disebut oleh Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah keyakinan seputar takdir. Keyakinan seputar takdir. Kata Al-Bukhari, wa annal khair wa syar biqadarin liqaulihi qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa liqaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa liqaulihi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kebaikan dan kejelekan adalah berdasarkan takdir. Iya. Jadi kejelekan, kebaikan itu ada semuanya dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini berdasarkan tiga ayat disebut oleh Al-Bukhari. Yang pertama, firman Allah, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan wahai Nabi Muhammad, saya berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejelekan makhluknya, dari kejelekan apa yang dia cipta. Sisi pendalilannya jelas. Kita diperintah berlindung kepada Allah yang menciptakan subuh. Berlindung dari apa? Dari kejelekan makhluk yang dia cipta. Berarti ada kejelekan pada makhluk yang dicipta ini. Jelas ya? Itulah makna yang diterangkan oleh Al-Bukhari. Kebaikan dan kejelekan itu terjadi, tercipta karena takdir Allah, ketentuan Allah. Iya. Dalil yang kedua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya, menunjukkan bahwa kebaikan dan kejelekan dari amalan yang kita kerjakan semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya. Sebab perbuatan makhluk semuanya adalah ciptaan Allah. Iya. Jelas ya? Jadi si makhluk menulis itu ciptaan Allah. Si makhluk menghafal, ciptaan Allah. Berbicara, ciptaan Allah. Bergerak lisannya, ciptaan Allah. Demikian. Jadi makhluk ini Allah yang menciptakannya. Kemudian dalil yang ketiga, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi penciptaannya itu semuanya ditakdirkan. Dan dimaklumi dari yang diciptakan ada yang baik, ada yang apa? Jelek. Dari yang tercipta itu ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang jelek. Jelas ya? Kita melihat ada dari amalan ketaatan baik, takdir yang baik. Ada dari amalan kejelekan, takdir yang jelek. Iya. Ada dari hal yang bermanfaat, takdir yang baik. Hal yang berbahaya, ya, dari binatang buas, binatang berbisa, itu hal yang jelek. Jadi ada yang baik dan ada yang jelek dari apa yang diciptakan. Dan semua yang diciptakan oleh Allah, semuanya terjadi dengan apa? Dengan takdir. Iya. Jadi sini Al-Bukhari masuk di dalam menguraikan keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Dan beliau uraikan dalil-dalilnya. Saya ringkas untuk pembahasan kali ini bahwa keimanan kepada takdir itu ya, biasanya dibahasakan oleh para ulama dalam empat perkara. Pertama, mengimani bahwa Allah mengetahui segala yang ditakdirkan. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga adalah meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang menghendakinya terjadi. Allah menginginkan itu terjadi. Dan yang keempat, meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Allah yang menciptakan dan apa? Mengadakannya. Jadi ini empat hal. Dan ini tertib bagus ya. Empat ini. Cuma saya ingin memberikan tujuh perkara supaya lebih lengkap. Iya. Empat hal ini disebut oleh Ibnul Qayyim dan selainnya. Tapi di sebagian pembicaraan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh sebutkan tujuh hal. Dan ini lebih mendetail. Tercakup empat dan ada tiga tambahan yang lain. Ya, kesimpulan pokok di pembahasan takdir. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah pasti mengetahuinya. Apakah itu sebelum terjadinya atau setelah terjadinya atau akan terjadinya, sedang terjadinya, semuanya Allah tahu. Jelas ya? Karena Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan sungguhnya Allah telah, ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi tampak dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu yang ditakdirkan. Dan ini menyimpang dahulu orang-orang Qadariyah ekstrim terdahulu. Mereka mengatakan al-amru unuf. Kalau perkara terjadi, katanya Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Dan ini kekafiran yang nyata. Dan ini yang dikafirkan oleh siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan para ulama sepakat akan kekafiran orang yang mengingkari dasar yang pertama ini. Pokok yang pertama. Karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Jangankan apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, yang mustahil terjadi saja Allah tahu. Yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah tahu. Paham ini ucapan saya yang terakhir? Ya. Allah Maha tahu apa yang mustahil terjadi. Yang mustahil terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah Maha tahu. Ini menunjukkan apa? Keluasan ilmu Allah. Dan itu ada dalam Al-Quran. Saya beri satu contoh ayat. Surah Al-An'am. Walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata kalian melihat penduduk neraka ini berdiri di atas neraka. Ini penduduk neraka. Di dalam neraka. Mereka berkata apa? Wahai Rabb kami, andai kata kami dikembalikan ke dunia. Kalau kami kembali ke dunia, pasti kami tidak akan mendustakan ayat-ayat engkau. Dan pasti kami akan menjadi orang yang beriman. Ini orang kafir sudah masuk dalam neraka. Saya beri pertanyaan. Orang kafir sudah masuk dalam neraka. Hukumnya apa? Kekal dalam neraka. Mungkinkah keluar dari neraka? Hah? Mustahil atau tidak? Mustahil. Ya. Ini tidak dikatakan mungkin atau tidak, tapi dikatakan mustahil kembali ke dunia, keluar dari neraka itu mustahil kalau orang kafir. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu Allah terangkan, kalau orang kafir ini dikeluarkan, dikatakan terjadi, dikeluarkan, dikembalikan ke dunia, Allah kabarkan apa yang akan mereka lakukan nanti di dunia. Di kelanjutan ayat dikatakan, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an. Bahkan mereka hanya menampakkan apa yang sebelumnya disembunyikan orang-orang yang berucap itu. Hakikatnya Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan, mereka pasti akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi ditegaskan, andai kata terjadi yang mustahil, diterangkan, pasti mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada ujungnya, tidak bisa diukur. Dan apapun dari ilmu yang diberi kepada hamba, dia tidak bisa memikirkan dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Karena itu ini dari keyakinan pokok di dalam keimanan kepada takdir. Segala yang ditakdirkan pasti Allah mengetahui. Dasar yang kedua dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz, telah tertulis di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ada lauh, tempat penulisan Al-Mahfuz, terjaga. Iya. Yang seluruh penakdiran sudah tercatat di situ. Nah, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah berfirman, tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut telah tercatat dalam sebuah kitab. Hal tersebut sangat mudah bagi Allah. Iya. Terkandung bahwa semuanya tercatat dalam kitab. Dan ini banyak ayat ya, yang misalnya dalam Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr riwayat Muslim, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluq as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'." Allah telah mencatat seluruh penakdiran makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya. Jelas ya? Dan dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu "Uktub." Qala "Rabbi ma aktub?" Qala "Uktub bima huwa kain ila qiyamis sa'ah." Iya. Awal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah pena. Allah berfirman kepada pena, tulislah. Pena menjawab, apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman, tulis segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jelas ya? Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat, sudah ditulis, tidak ada lagi yang luput. Iya. Apa saja dari takdir? Yang baik maupun yang buruk, yang beruntung maupun yang merugi, yang masuk surga maupun masuk neraka, semuanya sudah tercatat. Sudah ditulis kedudukannya masing-masing. Iya. Jelas ya? Ini dasar yang kedua, wajib kita yakini. Dasar yang ketiga, dari keimanan kepada takdir, kita wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan, Allah menginginkannya, menghendakinya terjadi. Iya. Sebab kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, itu artinya dia berucap kejelekan kepada Allah. Masa Allah yang maha menguasai langit dan bumi, terjadi di tengah kekuasannya sesuatu yang dia tidak inginkan? Iya. Itu tidak mungkin terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, inna allaha yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Iya. Sungguhnya Allah menghendaki atau mengerjakan apa yang dia kehendaki. Dan ini dari pokok keyakinan di pembahasan takdir. Sudah yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Dari pokok keyakinan di pembahasan takdir, kita wajib meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadakan dan menciptakan seluruh makhluk. Iya. Apa yang Allah takdirkan, Allah yang mengadakannya. Allah yang menciptakannya. Allah berfirman, inna khalaqana kulla syai'in biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan penakdiran. Ya, dan di sini rahasianya. Mungkin ada yang bertanya, tadi ada 4 tingkatan tentang takdir. Ternyata 3 dalil yang disebutkan oleh Al-Bukhari, semuanya pendalilan untuk tingkatan yang keberapa tadi? Dasar pokok yang keempat. Kenapa? Karena ini banyak penyimpangan terjadi di sini. Iya. Dan para ulama menjelaskan penyimpangan sesuai dengan kadarnya apa yang diperlukan. Jelas ya? Iya. Di tingkatan pertama dan kedua, dia menyimpan darinya dianggap kafir, keluar dari Islam. Dan itu dari kelompok qadariyah ekstrim. Dan sejumlah ulama mengatakan bahwa mereka sudah putus kelompok ini, tidak ada lagi. Yang ada adalah kelompok qadariyah yang mengingkari tingkatan berikutnya. Tingkatan ketiga dan keempat ini diingkari oleh kelompok mu'tazilah dari kalangan qadariyah. Jadi Mu'tazilah itu berkata bahwa hamba berbuat itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Si hamba berbuat itu ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah, kata mereka. Ya, karena itu para ulama sebut bahwa orang-orang Qadariyah ini adalah majusinya umat Islam. Kenapa? Sebab orang majusi mengatakan pencipta ada berapa? Ada 2, pencipta kejelekan, pencipta kebaikan, pencipta kegelapan, pencipta cahaya. Sama dengan mereka ini. Kalau perbuatannya sendiri, ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Apa bedanya? Jadi ada kemiripan dengan apa? Majusi. Ini orang-orang Qadariyah. Baik. Karena itu, ini adalah ucapan yang batil. Kemudian tingkatan yang kelima, dari keimanan kepada takdir, adalah kewajiban meyakini bahwa hamba punya kehendak dan keinginan. Tapi kehendak hamba ikut kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini bantahan sekaligus untuk kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Iya. Orang-orang Qadariyah berkata, hamba itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Kalau Jabriyah kebalikannya, si hamba berbuat itu bukan perbuatan dia, itu kehendaknya Allah, perbuatannya Allah. Itu ekstrimnya ya. Kalau seperti orang-orang Asy'ariyah, di Indonesia ini banyak Asy'ariyah. Ya, perbuatannya perbuatan dia, tapi hakikatnya yang menghendaki adalah Allah. Jadi dia majbur batin, apa namanya, batin saja, tidak secara zahirnya. Dan ini semuanya ucapannya orang-orang Jabriyah, menyimpang. Cukup satu ayat membantah mereka. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin." Tidaklah mereka berkehendak kecuali apabila Allah menghendakinya. Jadi potongan ayat "Wa ma tasyaun", tidaklah mereka berkehendak, ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah, sebab Allah tetapkan ada kehendak pada apa? Pada makhluk. Illa yasha Allah, tapi kehendaknya ikut kepada kehendak Allah, ini bantahan terhadap kelompok apa tadi? Qadariyah. Betul, betul hamba punya kehendak, tapi tidak mungkin hamba ini ada kehendak kalau Allah tidak apa? Menghendakinya, tidak mengizinkannya. Iya. Jelas ya? Maka dasar yang kelima tadi, hamba punya kehendak dan keinginan, tapi kehendak dan keinginan hamba ikut di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kelima. Dasar yang keenam adalah kita wajib mengimani keumuman hikmah Allah, bahwa di belakang setiap yang dia takdirkan ada hikmahnya. Iya. Ada hikmahnya. Karena itu tidak boleh menisbatkan kejelekan. Semua perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Yang ditakdirkan itulah ada yang baik, ada yang jelek. Jadi ini hati-hati ya, ucapan Al-Bukhari. Sungguhnya kebaikan dan kejelekan terjadi dengan takdir. Ini yang sudah dicipta. Yang tercipta, yang tertakdirkan, ada yang baik, ada yang apa? Jelek. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Iya, karena tidak ada yang jelek pada perbuatan Allah. Pada segala yang Allah takdirkan, Allah memiliki hikmah di sisinya. Karena itu Rasulullah bersabda, "Wasyarru laysa ilaik." Kejelekan itu tidaklah kembali kepada engkau ya Allah. Tidak ada kejelekan yang dinisbatkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kejelekan yang ditakdirkan oleh Allah, perbuatan Allah menakdirkannya adalah baik. Ada hikmahnya di sisi Allah. Contoh misalnya kekafiran ditakdirkan oleh Allah. Iya. Adanya orang-orang yang kafir, amalan-amalan kekufuran. Allah takdirkan. Tapi Allah memiliki hikmah di belakangnya. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Supaya tampak jelas siapa yang dusta dan siapa yang benar dalam keimanan. Dengan adanya ujian dan cobaan. Jadi ada kebaikan di belakang setiap yang ditakdirkan, ada hikmahnya. Iya. Ada hikmah yang terkandung di belakangnya. Baik. Kemudian pokok yang ketujuh dari keimanan kepada takdir adalah kita wajib mengimani seluruh dari syariat dan takdir itu. Tidak boleh dipertentangkan antara keduanya. Ada syariat dan ada apa? Takdir. Dan tidak dipertentangkan antara syariat dengan takdir. Iya. Jangan ada yang berkata, oh, kalau sudah ditakdirkan untuk apa lagi kita beribadah? Kalau sudah ditakdirkan untuk apa lagi kita berbuat? Kan sudah jelas tempatnya di sorga atau di neraka. Nah, ini kalau ada yang berpikir seperti ini keliru. Karena ini mempertentangkan antara syariat dengan apa? Dengan takdir. Iya. Tidak boleh dipertentangkan. Karena takdir itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu seorang ditakdirkan apa. Ada yang tahu dirinya ditakdirkan apa? dia beruntung atau merugi, penduduk surga atau penduduk neraka? Tidak ada yang tahu, kan begitu? Iya. Sekarang tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Yang kita tahu, Allah perintah kita dengan syariat. Diutus para rasul, diutus Nabi Muhammad ketika kita umat Islam. Diturunkan Al-Quran kepada kita umat Islam. Itu syariat. Kita diperintah untuk menjalankan perintah, meninggalkan apa yang dilarang. Untuk apa itu semua? Iya. Kita tunduk kepadanya, kan begitu? Maka tidak boleh dipertentangkan antara syariat dan takdir. Ya. Takdir ketika terjadi, kita iman itu adalah takdir Allah, memberikan faedah-faedah besar dalam keimanan. Ya. Membuat orang tidak terlalu sedih terhadap musibah. Ini sudah ditakdirkan. Tidak terlalu bergembira kalau dapat nikmat. Sudah ketentuan Allah. Ya. Jelas ya? Membuat tawakalnya besar, keimanannya kuat, menenangkan jiwanya, memperbaiki hidupnya. Banyak lagi dari mana keimanan kepada takdir. Tapi dia tidak bertentangan antara syariat dan takdir. Dan ini bantahan untuk kelompok sufi dan semisal dengannya, yang mempertentangkan antara syariat dengan apa? Syariat dengan takdir. Jadi ini 7 pokok pembahasan. Kalau pahami 7 pokok ini, insyaallah ta'ala lurus nanti keyakinannya di pembahasan takdir. Jadi global saja. Kalau ada kasih syubhat menyelisih 7 pokok ini, langsung hukumi, itu batil. Walaupun syubhatnya belum mampu dijawab. Tapi kalau dia kapan belajar dan belajar, dia akan mampu menjawab apa? Syubhat tersebut. Nah, ini pentingnya seorang belajar akidah. Ya, begitu dia belajar akidah, seakan-akan hatinya berubah menjadi kaca. Kaca itu dihinggapi debu, kotoran, betul mengotori, tapi tidak masuk di dalam kaca. Ya. Kapan dia bersihkan? Bersih lagi kacanya. Jelas ya? Itulah orang yang memiliki akidah yang kuat. Mempelajari akidah ahli sunnah. Jadi walaupun kita baca ucapan Imamul Bukhari tidak membantah syubhat, hanya kita yakini dari keyakinan saya, itu cukup untuk membuat seorang memiliki akidah yang benar. Tapi akan lebih sempurna, lebih jernih hatinya, lebih terlindung kalau dia mengetahui penyimpangan orang yang menyimpang, supaya dia tidak jatuh di dalam penyimpangan mereka. Karena itu sekali lagi, ya ini sekedar saya isyaratkan ya, bahwa pembahasan akidah ada tahapan-tahapannya. Ya, ada lagi pembahasan di belakang ini. Dan ini ringkasan yang kita baca untuk pertemuan ini. Baik, selesai sudah ya. 3 pembahasan. Pembahasan berikutnya insyaallah kita lanjutkan ya nanti ya. Saya enggak tahu kapan nantinya. Ya, tapi kita lihat kapan ada waktu lagi insyaallah taala kita sambung. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.